السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان المسلم في هذه الدنيا يبتلى بالمصائب التي ربما بسبب تقصيره وذنوبه، أو يبتلى بها امتحانا واختبارا من الله جل وعلا. وهذه المصائب يرفع الله جل وعلا لمن أحسن التعامل فيها، يرفع الله جل وعلا بها الدرجات للمؤمن. ولذا جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يحصل له الابتلاء. فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يبتلى بالمصائب، وإما أن يبتلى بالخيرات. فالخير والأرزاق والمال فتنة للعبد، كما أن المصائب فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمسلم إذا أحسن التعامل مع فتن الشهوات وفتن الشبهات، وحكم في ذلك أمر ربه جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، نجا وفاز وأفلح وأنجح. وإن تعامل مع هذه الفتن بغير ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. الله جل وعلا أخبر وأمر المسلمين أن يتقوا الفتن، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن إذا جاءت عمت وطمت. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أعرض عنها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذه هي القلوب، القلوب على قلبين، كما أن الناس على فئتين: كافر ومؤمن، وسني ومبتدع، وطائع وضال. فالقلوب هذه تعرض عليها الفتن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر عظيم، وهو قوله: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمات يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. أمر الفتن أمر عظيم، استولت على القلوب فأمرها عظيم. ولذا جاءت الأحاديث الكثيرة بالدلالة على البعد عن الفتن، وأن يقف المسلم الموقف السديد أثناء هذه الفتن، وهي كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. بسم الله. setelah Syekh menyebutkan mukaddimah, kemudian beliau menjelaskan amma ba'd, sungguhnya setiap insan muslim di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada insan muslim tersebut bisa jadi dikarenakan dosa dan perbuatan-perbuatannya, namun bisa jadi pula sebagai bentuk imtihan, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim, maka musibah-musibah tersebut bisa mengangkat derajatnya manakala dia benar-benar di dalam menghadapi musibah tersebut dengan sebaik-baiknya, berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dengan musibah. Musibah ada dua jenis yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang muslim yang Allah kehendaki kebaikan. Kadangkala musibah tersebut dalam bentuk hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang menyusahkan, dan terkadang pula ujian tersebut dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk harta, dan lain sebagainya. Demikianlah, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai musibah, berbagai ujian, berbagai fitnah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan bahwasanya terkadang ujian tersebut dalam bentuk kejelekan dan juga terkadang dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kesenangan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian semua, bisyar, dengan kejelekan, dengan kesusahan, wal khair, dan juga kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan sesuatu yang menyenangkan. Fitnah, semua itu sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika ujian dari Allah Subhanahu wa taala datang, maka seorang muslim apabila ia benar-benar sigap di dalam menghadapi berbagai ujian tersebut, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk tamassuk di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari berbagai fitnah dan ujian itu, baik fitnah syahwat ataupun fitnah yang lainnya, maka dia adalah seorang yang sukses lagi beruntung. Namun sebaliknya, ketika ujian dan cobaan datang kepada seorang muslim, ia hadapi ujian tersebut tidak dengan cara yang baik, ia jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan fitnah dan ujian, Allah menyebutkannya bahwa fitnah dan ujian tersebut tidaklah menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Akan tetapi semua dari kita, semua dari hamba-hamba Allah, tidak akan luput dari fitnah-fitnah itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua untuk benar-benar sigap terhadap fitnah-fitnah tersebut dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan jauhilah oleh kalian fitnah yang fitnah itu tidaklah menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Masing-masing bisa terkena ujian dan fitnah itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadisnya bagaimana fitnah tersebut dibetangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalbu-kalbu umat manusia. Fitnah tersebut dibentangkan dan dianyam sebagaimana tikar, satu demi satu dianyam dan dianyam sehingga menjadi tikar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala kalbu benar-benar hanyut terhadap fitnah-fitnah tersebut, maka dia akan ternodai dengan titik noda yang hitam. Sebaliknya, ketika sebuah kalbu menjauhkan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut, berusaha menghindar, berusaha untuk lari dari fitnah-fitnah tersebut, tidak hanyut dalam fitnah, bertahan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan tercatat tulisan-tulisan putih pada kalbunya, hingga terjadilah hingga terwujudlah pada umat manusia dua jenis hati, dua jenis kalbu. Jenis yang pertama, jenis kalbu putih, lagi bersih. Kalbu yang suci, yang dengan mudahnya bisa mengenal yang hak dan yang batil. Dengan mudahnya kalbu tersebut untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis kalbu yang kedua adalah kalbu yang hitam pekat. Kalbu yang hitam pekat ibarat gelas yang ditelungkupkan, dia berwarna hitam pekat. Manakala kalbu seseorang adalah kalbu yang hitam pekat, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan hanyutnya dia ke dalam fitnah-fitnah baik syahwat maupun syubhat, maka tidak lagi kalbu tersebut bisa mengenali mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, tidak bisa mengenali mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana di dunia ini ada seorang muslim dan juga ada seorang yang kafir, ada seorang sunni dan ada seorang mubtadi, maka demikian pula kondisi kalbu. Ada kondisi yang baik, ada kalbu yang baik, dan ada pula kalbu yang buruk. Ada kalbu yang bersih, putih, lagi suci, dan ada kalbu yang hitam pekat. Ikhwani fi din rahmani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kita agar kita menjauhi berbagai fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan hampir-hampir sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah beberapa ekor kambing. Untuk kemudian seorang muslim pemilik kambing tersebut menggembala kambing-kambing tersebut di lereng-lereng gunung dalam rangka untuk mempertahankan agamanya dari berbagai macam fitnah. Dari sini ma'asyiral muslimin, betapa pentingnya untuk menjauhi berbagai macam fitnah. Betapa pentingnya seseorang sadar akan bahayanya fitnah bagi agamanya. Dan insyaallah nanti akan kami sampaikan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita semua agar menjauhi fitnah-fitnah tersebut. معاشر الاخوه الفضلاء, حذر النبي عليه الصلاه والسلام المسلم من الفتن, ولذا جاء في كتب السنه السته وفي غيرها من كتب الاحاديث الكثيره التي تحذر من الفتن, وبوب أئمتها حرصا منهم على تحذير المسلمين من الفتن أبوابا بعنوان أو كتبا بعنوان كتاب الفتنة, كتاب الفتن كما هو كتاب الفتن في صحيح البخاري, كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم, كتاب الفتن في جامع الترمذي, كتاب الفتن في سنن أبي داود, كتاب الفتن في سنن ابن ماجة, وفي غير هذه الكتب من كتب السنة. وأورد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعد أن ذكر الإمام البخاري في صحيحه باب التعوذ من الفتن, وذكر باب من الدين الفرار من الفتن, أورد حديث أبي سعيد السابق الذكر, يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله حين بوب هذا الباب، وأن من الدين الفرار من الفتن لينجو الإنسان بدينه وليحفظ عليه عقيدته ويحفظ عليه اتباعه ويحفظ عليه منهجه، فلا بد أن يفر من الفتن. وظهور الفتن وحصول الفتن هي من أشراط الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي يرفع ويكثر أو تكثر الزلازل وتظهر الفتن. فكثرة الفتن هي من أشراط الساعة وقرب الساعة. واستيقظ مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا كما جاء في حديث أم سلمة، فقال: سبحان الله، ماذا نزل من الخزائن وماذا نزل من الفتن. فتن عظيمة. ولذا كان على المسلم أن ينظر ما السبيل القويم لينجو من هذه الفتن ويسلم منها، وأن لا تؤثر هذه الفتن في دينه ولا في عقيدته ولا في منهجه. هناك أمور عدة إن تمسك بها المسلم نجا بإذن الله من الفتن، يأتي ذكرها. معاشر الإخوة الفضلاء، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan setiap muslim dari berbagai fitnah. Peringatan-peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah di dalam Al-Kutubus Sittah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari berbagai fitnah. Bahkan para ulama kita, para ulama ahlul hadis yang menyusun kitab-kitab hadis tersebut, telah mengkhususkan bab-bab khusus yang terkait dengan fitnah tersebut. Terdapat di dalam kitab-kitab tersebut sebuah pembahasan khusus tentang fitnah, sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat Kitabul Fitan. Demikian pula di dalam kitab Sahih Muslim terdapat Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah. Dan juga di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibni Majah terdapat pembahasan yang tercakup dalam Kitabul Fitan. Di sini kita mengetahui betapa para ulama hadis benar-benar memperhatikan fitnah-fitnah tersebut dan berupaya memberikan porsi khusus di dalam kitab-kitab hadis mereka untuk mengumpulkan hadis-hadis secara khusus yang terkait dengan fitnah-fitnah. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab at-ta'awudz minal fitan. Bab kewajiban untuk berlindung dari fitnah-fitnah. Demikian juga beliau sebutkan bab minad-din al-firar minal fitan. Bab termasuk dari prinsip agama ini lari dari fitnah-fitnah. Kemudian beliau sebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri yang telah kita sampaikan sebelumnya. Hampir-hampir harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim, beberapa kambing yang dia miliki untuk dia gembalakan di lereng-lereng gunung dalam rangka untuk lari dari fitnah. dan menyelamatkan agamanya. Di sini jelaslah bagi kita tentang kefaqihan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Manakala beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya beberapa bab, menyebutkan bab-bab tertentu termasuk dalam permasalahan fitnah ini. Beliau sebutkan bab min ad-din al-firar min al-fitan, yang tentu manakala seorang muslim berupaya untuk menghindarkan dirinya dari fitnah-fitnah yang terjadi, menyelamatkan dirinya agar tidak tenggelam dan terjerumus ke dalam fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, maka tentu yang demikian akan menjadi sebab terjaganya akidahnya, menjadi sebab terjaganya manhaj dan ittiba' kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, munculnya berbagai fitnah di tengah-tengah umat manusia merupakan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, la takumu sa'ah, tidaklah hari kiamat itu terjadi, hatta yuqbad al-ilm, hingga ilmu diangkat dari dunia ini, wa takthuru az-zalazil, dan hingga banyak terjadi gempa-gempa, wa takthuru al-fitan, dan banyak terjadi fitnah-fitnah di tengah-tengah umat manusia. Demikianlah munculnya fitnah, banyaknya fitnah yang bertebaran di sekitar kita merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Suatu hari Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkaget. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummi Salamah, Rasulullah SAW menyatakan, subhanallah, betapa besarnya apa yang akan turun dari fitnah-fitnah. Dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran berharga, bahwasanya setiap muslim hendaknya berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, karena fitnah-fitnah tersebut benar-benar dapat berpengaruh bagi agama seseorang. Dengan seseorang tidak mau tahu, acuh tak acuh dengan fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, maka dengan mudahnya dia terjerumus dan terseret ke dalam fitnah-fitnah itu. Sebaliknya, manakala seorang muslim berusaha untuk membentengi dirinya, lari dan menghindar dari berbagai fitnah-fitnah tersebut, maka insyaallah agama, manhaj dan akidahnya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.